أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya muliakan saudara pengacara majlis Al-Mukarram Bapak Kiai Hadi Abdul Rahman Nafis, yang saya kasihi, lagi saya muliakan Bapak Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU. Tidak lupa juga kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Syuria PBNU Jawa Timur. Tak lupa juga kepada Bapak Kiai Haji Anwar Mansur, juga Bapak Kiai Haji Mutawakkil Alallah. Tidak lupa juga kepada Bapak Kiai Haji Abdul Samad Bukhari, Ketua Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur. Tidak lupa juga kepada Datuk Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Sahibu Samaha Datuk Haji Yahya bin Haji Ahmad Timbalan Mufti Negeri Johor, Yang Berbahagia Profesor Dr. Datuk Abdul Razak bin Haji Omar, dan seterusnya juga sahabat-sahabat saya rombongan dari Malaysia. Seterusnya juga kepada Al-Mukarram Bapak-Bapak Kiai yang ada, yang di sini yang tidak dapat saya sebut namanya. Seterusnya juga kepada Tuan-Tuan Ustaz, Puan-Puan Ustazah, Tuan-Tuan Guru, hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian. Kalau di Indonesia ini, saya lebih selesa berbahasa dalam bahasa Indonesia, karena saya juga asli dari Indonesia, lahir di Malaysia. Saya dari Parepare, Makassar, Indonesia. Keras kampung dengan Bapak Yusuf Kalla. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi kesyukuran saya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini saya dapat bersama dengan hadirin sekalian di dalam satu majlis seminar internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi mendepani ataupun membincangkan dan juga mencari jalan penyelesaian isu-isu yang berkaitan dengan tentangan dan juga rintangan hambatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara kita. Saya mohon ampun kerana tidak dapat bersama lebih awal, kerana saya sebelum ini juga bersama yang berhormat Datuk Haji Noh bin Gadud dan juga Datuk Haji Yahya baru saja pulang dari Guangzhou, China. Dan saya ada juga urusan-urusan yang lain, maka dengan sebab itu saya tidak dapat langsung terus ke Surabaya. Jadi saya juga merasa rugi kerana tidak dapat menziarahi Pak Kiai-Pak Kiai, dosen-dosen yang ada di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur ini. Saya juga dimaklumkan bahwa di Indonesia ini pesantrennya saja ada lebih kurang sekitar 8.000. 14.000. Pesantrennya aja sama bilangan masjid di seluruh Malaysia. Begitu juga saya dimaklumkan bahwa jumlah masjid yang ada di Indonesia itu jumlahnya sebanyak 80.000. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah yang saya ucapkan kepada seluruh warga Indonesia yang mana jumlah penduduk Islamnya hari ini begitu ramai, dan mudah-mudahan semuanya itu akan sealiran dengan kita, yaitu di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam majlis yang mulia ini saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan ataupun pihak Nahdlatul Ulama, khususnya Aswaja di Indonesia, dan juga daripada Institut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan satu kerjasama di antara University Tun Hussein On Malaysia, Johor, dan juga Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana penubuhan Institut Ahlus Sunnah wal Jamaah Negeri Johor ini merupakan cetusan yang lahir dari satu resolusi melalui multaqa ulama dan ilmuwan Islam di negeri Johor. Maka kerajaan negeri mewujudkan sebuah institut yang mana kerjasama ini dilaksanakan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama Universiti Teknologi Tun Hussein On. Maka langkah yang pertama kami pada hari ini bersama-sama dalam rombongan ini, yaitu untuk sama-sama berkunjung ke Surabaya ini di bawah, maknanya bersama untuk menziarahi saudara-saudara kita di Indonesia ini di bawah pertubuhan Aswaja yang diletakkan di bawah Majlis Ulama Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama, untuk kita sama-sama berbincang, bertukar-tukar fikiran, pandangan dan pendapat, bagaimana caranya kita dapat untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan semasa yang hari ini semakin hebat, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Kiai, dua orang yang disebutkan tadi, tantangan-tantangan yang datangnya daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah, ataupun yang sedang kita katakan dia sebagai Al-Ghulah yang sudah melampau ini, yang sudah mempunyai negara, yang sudah bernegara, dan begitu juga apa yang disebutkan sebagai Salafi Wahabi yang juga sudah mempunyai negara, dan mungkin satu ketika nanti yang disebutkan oleh Bapak Kiai juga tadi yang berkaitan dengan ISIS, yaitu Islamic State Irak dan Suria, ya, yang sekarang ini mempunyai singkatan IS, yang hari ini juga mungkin satu ketika nanti juga akan bernegara. Sekiranya pemikiran-pemikiran ataupun fikrah-fikrah seperti ini diterima masuk di negara dan mungkin menjadi keseronokan bagi mereka-mereka yang tidak memahami Islam yang sebenar lalu menerima pahaman seperti ini, maka mereka akan bertapa dan bernegara, dan mungkin juga golongan pemimpin-pemimpin mereka juga akan mengambil pahaman ataupun aliran ini untuk dijadikan pahaman bagi negara tersebut. Dan ini kita sudah melihat bahwa pada hari ini sudah ada unsur-unsur mereka ingin mengembangkan, terutamanya di Nusantara kita ini hari ini, sebab melihat bahwa Nusantara kita ini mayoritasnya kita umat Islam ini ramai, yang mereka lihat di Indonesia, yang mereka lihat di Malaysia, yang begitu juga mereka lihat itu di selatan Thailand, begitu juga mereka melihat di Singapura, mereka juga melihat di Brunei. Cuma kita belum dapat melihat mereka ini secara berani. Kalau di Malaysia dulu mereka tidak berani, sekarang mereka sudah berani. Ya, di mana-mana mereka ini sekarang ini sudah berani memperlihatkan mauqif mereka, pandangan mereka. Ditambah lagi dengan situasi mereka ini mungkin ada yang tergolong dalam yang disebut sebagai golongan politician ataupun pertubuhan-pertubuhan siasah ataupun NGOs, maknanya badan-badan berkanun, badan-badan sosial, kerja-kerja kemasyarakatan. Ini banyak sekarang ini mereka berada di sini, mereka merebak masuk. Begitu juga pahaman-pahaman ini juga ada di pusat-pusat pengajian tinggi, di universitas, dan sampai sekarang ini pahaman ini juga mungkin sampai masuk ke pusat-pusat pengajian agama. Dan mungkin juga satu ketika nanti sampai ke peringkat rendah. Mungkin kalau di sini disebut sebagai SD, sekolah dasar. Kalau kami di sana dipanggil sekolah kebangsaan. Maknanya sekarang ini gerakan-gerakan seperti ini berterusan. Maka dengan sebab itu, bapak-bapak kiai yang berhormat Datuk, melihat kepada program dan juga topik-topik perbincangan yang telah diatur, saya yakin dan percaya bahwa dialog seperti ini akan dapat menyumbang kepada usaha mengeratkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan Indonesia dalam pengukuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kedua-dua negara. Pastinya seminar ini juga merupakan satu murni, usaha yang murni yang wajar diberikan perhatian dan dukungan sebaik-baiknya dan diteruskan dari masa ke masa. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor dan juga Universiti Tun Hussein On Johor Malaysia yang mewakili pihak Malaysia dan Aswaja Nahdlatul Ulama Center, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Indonesia, di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berinteraksi dan juga berkongsi pandangan dengan saudara dan saudari sekalian. Sejajar dengan hasrat kita untuk memantapkan hubungan istimewa yang telah pun sedia terjalin di antara Malaysia dan Indonesia, khususnya dalam usaha menjaga akidah umat Islam di Malaysia dan Indonesia. Bagi dua negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia, maka semua pihak berperanan untuk sama-sama memperkukuhkan hubungan dua hala dari segi sudut akidah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan juga keselamatan, akan tetapi yang perlu juga kita fikirkan pada hari ini yaitu bagaimana dua negara Nusantara yang mempunyai umat Islam yang ramai yaitu Indonesia dan Malaysia supaya bersama-sama menjaga hubungan dua hala itu, terutamanya dari segi sudut akidah. Dari peringkat kerajaan dan juga pemerintah kepada peringkat-peringkat parti-parti politik, begitu juga ahli-ahli parlimen, kalau di Malaysia, kalau di sini mungkin dipanggil DPR ataupun DPRD, betul ya? Begitu juga ahli akademik ataupun dosen-dosen, begitu juga pihak swasta, organisasi-organisasi bukan kerajaan, NGOs, begitu juga pertubuhan-pertubuhan agama dan juga masyarakat dan juga media massa, semuanya juga boleh mencorakkan bagaimana antara hubungan antara kedua-dua negara ini dapat diperkukuhkan lagi. Yang berhormat Datuk, bapak-bapak kiai yang saya kasihi dan saya muliakan sekalian, pada hari ini kita melihat pahaman Syiah, begitu juga pahaman liberalism agama ataupun boleh disebut kalau di Malaysia sebagai pluralism, yaitu kesamarataan agama. Begitu juga ada yang terbaru juga disebut sebagai LGBT. Ya, LGBT, bukan DBT ya. DBT itu maksudnya daerah bebas Tuhan. Saya juga tahu perkataan itu. Ada Pak ya? Tapi alhamdulillah saya dapat maklumat bahwa Surabaya tidak ada daerah DBT. Semuanya di mana-mana ada Tuhan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan sekularisme juga menjadi ancaman akidah umat Islam dan keselamatan negara. LGBT ini maksudnya lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Ini juga berlaku. Ya. Kalau di Malaysia itu sekarang ini kita juga menerima tantangan sehingga dibawa kepada peringkat mahkamah. Ya. Transgender. Kalau di sini mungkin dipanggil apa golongan waria ya. Waria ya, betul ya? Wanita pria. Itu saya dapat tahu juga bahasa itu. Atasnya Madonna, bawahnya Maradona. Betul Pak? Pak Kiai betul ya? Oke, benar itu. Bukan betul ya, benar. Pahaman ini melahirkan pemikiran hak asasi kemanusiaan seolah-olah menjadi cabang agama baru yang berkembang di dalam dan di luar negara. Ia bersifat songsang. Ya, sudah terbalik. Songsang. Kerana mengagungkan kehendak akal fikiran dan juga nafsu manusia semata-mata sekaligus menolak sebarang sistem keagamaan yang merangkumi aturan nilai dan juga adab susila. Apa yang penting dan yang paling menakutkan dan membimbangkan kita sebagai umat Islam ialah kerana fahaman yang semakin menular di kalangan masyarakat ini akan menjadi ancaman kepada akidah umat Islam dan juga keselamatan negara. Mereka yang berpegang kepada pahaman ini akan mengaburi dan berselindung dengan istilah kononnya atas dasar perjuangan hak asasi manusia dan juga perlembagaan sesebuah negara. Pemikiran sesat dan menyesatkan ini sudah tentu tidak akan kita reda untuk melihat mereka ini berterusan dan kita izinkan ianya berlaku di negara kita. Namun begitu, kestabilan serta keutuhan perpaduan di antara umat Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, yaitu silaturahmi itu dengan keseluruhan masyarakat pelbagai kaum khususnya di negara kami Malaysia dan Indonesia adalah disebab pegangan kuat umat Islam kepada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu sebabnya kami hari ini masih lagi kuat. Masyarakat Islam di Malaysia ini telah lama menerima dan mengamalkan Islam berlandaskan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Malaysia, majoriti umat Islam telah berabad lamanya menerima dan mengamalkan ajaran Islam berasaskan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga begitu dominan dan sebati. Hakikat ini telah juga menjadikan Malaysia dan rantau ini paling seragam dan istiqrar dalam pegangan akidah, amalan syariahnya, akhlaknya berbanding dengan masyarakat di rantau-rantau lain. Justru itu amatlah berharap agar seminar yang diadakan pada hari ini dapat mengambil langkah proaktif dengan tujuan untuk meningkatkan kepahaman dan amalan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga seminar ini dapat memberikan penjelasan tentang kesesatan, kebatilan dan kesalahan ajaran yang bercanggah dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerjasama melalui program Dua Hala antara Malaysia dan Indonesia ini sangat diperlukan supaya sama-sama dapat memantapkan strategik bagi memperkukuhkan kefahaman dan penghayatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masyarakat. Yang berhormat bapak-bapak kiai yang saya muliakan, yang berhormat datuk-datuk, akhir kata saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada penganjuran majlis yang diadakan pada hari ini, terutamanya kepada pihak Aswaja Nahdlatul Ulama, Center Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di atas penganjuran seminar antarabangsa Aswaja Dua Hala Malaysia dan Indonesia. Saya juga ingin memohon kemaafan sekiranya sepanjang rombongan kami yang datang berkunjung ke Surabaya ini ada melakukan perkara-perkara yang mungkin enggak enak di mata, ataupun mungkin ada juga yang kami tersilap bicara, ya, tersalah tutur kata ataupun tingkah laku, maka saya memohon jutaan ampun dan maaf kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah yang dijalinkan oleh kita pada hari ini akan berterusan ila yaumil qiyamah. Dan saya juga menyeru dan juga menjemput bapak-bapak kiai yang ada di sini, sekiranya berkesempatan ada ruang dan peluang, insyaallah dapat kita saya jemput untuk berkunjung ke negeri kami, yaitu di negeri Johor Darul Ta'zim, untuk sama-sama juga kita berbincang. Mungkin lawatan ini adalah lawatan rasmi sambil belajar, bukan belajar ya, sambil bukan jalan-jalan cari makan ya. Nah, kadang-kadang itu kita bukan jalan-jalan cari makan, tapi hari ini alhamdulillah kita jalan-jalan hari ini kita mencari ilmu, mencari pendekatan bagaimana cara kita dapat menyelesaikan isu yang berlaku di rantau Nusantara pada hari ini. Akhirnya saya memohon ampun dan maaf. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian, jutaan ampun dan maaf di atas segala kesalahan. Saya tidak ada pantun untuk balas pantun Bapak Kiai tadi. Saya serahkan pada Datuk Noh untuk balas pantun itu, insyaallah. Ya, orang-orang lama ni banyak pantun, orang baru ni kurang pantun. Dia straightforward, ya. Langsung terus begitu aja. Ya. Jadi saya sudahi dengan ucapan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa billahi al hidayati wat tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khadratul Mukarram Haji Abdul Muttalib Abdul Rahim Al-Hafidh yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan berikutnya atas nama Ketua Umum PBNU kepada Khadratul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdha. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ حضرات المستشارين ورؤساء الشورية أصحاب المعاهد أصحاب مجلس الترك الصوفية المعتبرة سيدي ومولاي شيخي وأستاذي حضرة الشيخ حاجي أنور منصور أطال الله بقاءه ذخرنا والأمة حضرة الشيخ المحترم رئيس الشورية نهضة العلماء جوا تيمور Kiai Haji Miftahul Akhyar Azzahullah dan seluruh jajaran syuriah wilayah Jawa Timur, rekan-rekan pengurusan fidyah, Kiai Haji Mutawakkil Allah dan seluruh jajaran tanfidyah wilayah NU Jawa Timur, Dhuyufna al-Kiram al-Izza, Hadratul Ulama wa Zu'ama Ahli Ilmi wa Thaqafah Al-Mukarram Dato Haji Noh bin Gadot, Profesor Dato Dr. Abdul Razak Haji Umar, Profesor Madya Dr. Said Muhammad Dawilah Ali Drus, Profesor Madya Dr. Fatmawati Ibrahim, Profesor Dr. M.D. Som Sujimon, Ustazah Haji Sakhil Ahmad A'azzahumullah, syukran lah hudurkum fi hadhal multaqo. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat apa ayat berapa cari sendiri. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ay wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim syuhudan 'ilmiyan thaqafiyan syuhudan adabiyan hadariyan syuhudan madaniyan insaniyan. Saya jadikan kamu sekalian sebagai umat wasaton. Ya ini pakainya kata ja'ala. Kata ja'ala bedanya dengan kholako. Kalau kholako monopoli create Allah tanpa intervensi siapapun. Tapi kalau ja'ala walaupun fa'ilnya Allah menunggu upaya keras dari kita. Tidak mungkin akan berhasil kalau tanpa upaya. Itu ja'ala. Walaupun fa'ilnya Allah. Tapi kalau kholako, monopoli Allah. Laqad kholaqna al-insana fi ahsani taqwim kholaqas samawati wal ard. Itu Allah yang menciptakan. Tapi kalau sudah ja'ala, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu bisa jadi nutfah, harus jelalatan dulu. Gak bisa kalau diem aja, gak bisa. Nah, kita dijadikan oleh Allah ummatan wasaton dengan syarat kita harus berjuang keras, berupaya keras, tidak lemah, tidak surut, tidak minder. Kita mampu mempertahankan diri kita sendiri, kita mampu bernegosiasi, kita mampu berdebat, kita tahu posisi kita di mana dengan orang lain, berada di mana kita ini. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir apa? Hadir dari aspek apa? Syuhudan thaqafiyan ilmiyan, hadir dalam wilayah ilmu pengetahuan intelektual, kecerdasan, pendidikan. Syuhudan adabiyan hadoriyan, hadir dalam peradaban budaya, moral, akhlak, khuluqiyan. Syuhudan madaniyan, hadir dalam wilayah sosial, kemajuan, insanian, kemanusiaan. Itu Allah menghendaki kita sebagai umat yang berperan. Sungguh Allah tidak ridho kalau kita tidak berperan. Sungguh Allah tidak merestui kalau kita tidak berperan di tengah-tengah masyarakat ini. Nanti belakangan baru syuhudan sia-sian, itu pun kalau PKB menang lah. Itu belakangan nomor 14, syuhudan sia-sian. Yang penting adalah syuhudan ilmiyan, thaqafiyan, adabiyan, hadariyan, madaniyan, insaniyan. Ketika abad pertama umat Islam berpecah belah, berbagai-bagai partai politik, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah dan seterusnya, maka ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir berperan menyatukan umat, mengingatkan umat bahwa kita ini umat yang diciptakan oleh Allah bukan untuk hanya berpolitik, bukan hanya berperan untuk politik. Itu disadarkan oleh ulama itu, sehingga ulama-ulama waktu itu umat Islam sadar betul dengan peringatan dari salah satu orang tokoh ulama, Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, yang lahir tahun 21, wafat tahun 110 Hijriah. Hasan Basri ini bapaknya Majusi, namanya Syekh Yasar bapaknya. Ditahan, ditangkap oleh tentara Islam, dibawa ke Madinah. Syekh Yasar itu di Madinah melahirkan putra namanya Said Hasan itu. Suatu ketika ada orang menghina begini, "Kamu Hasan, walaupun kamu ulama, tapi ayah kamu itu tahanan perang, tadinya Majusi itu." Kata Said Hasan jawabnya, kata Imam Hasan jawabnya, "Jangan menghina saya, jangan menghina bapak saya, jangan menghina bapak saya. Jelek-jelek bapak saya bisa punya anak seperti saya. Belum tentu saya bisa punya anak seperti saya." Iya. Ya maaf kalau saya contohkan yang gampang, saya sendirilah. Jangan menghina ayah saya walaupun ayah saya kiai selevel cabang Cirebon, karena bisa punya anak seperti saya. Belum tentu saya punya anak seperti saya. Mari kita koreksi sendiri-sendiri. Nah, Imam Hasan Basri memperingatkan kepada umat Islam bahwa kita ini diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk berpolitik, tapi untuk menjadi ummatan wasaton, litakunu hadirina fil mujtama syuhada alaihim syuhudan ilmiyan thaqafiyan hadariyan adabiyan madaniyan insaniyan. Maka dengan gebrakan Imam Hasan Basri muncullah para ulama yang tidak berpolitik, yang menjauhkan diri dari hiruk pikuk euforia politik. Muncul seorang ulama berjasa besar namanya Abul Aswad Ad-Duali, wafat tahun 69 Hijriah. Ketika pada tahun 62 Hijriah beliau ciptakan Wad'un Nuqat ala huruf, beliau ciptakan titik dalam huruf Arab, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, sa titik tiga di atas, jim titik satu di bawah, ha non titik, kho titik di atas, yang sebelumnya tidak ada titik itu. Itu merupakan jasa besar, andil besar seorang ulama Abul Aswad Ad-Duali. Beliau kerjakan itu, upayakan itu pada tahun 62 Hijriah. Wafat beliau tahun 69 Hijriah. Seorang ulama yang berhasil menciptakan sebuah metode menseleksi hadis mana sahih dan mana yang tidak, bernama Syekh Syihabuddin Roma Hurmuzi, pada tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ciptakan ilmu mustalahul hadis, mana sahih, mana salidati, mana salighairi, mana hasan lidati, mana hasan lighairi, mana do'if, mungkote, maktu, mauquf, mursal. Seorang bernama Syihabuddin Roma Hurmuzi, bukan tokoh politik. Tapi kalau kata mubalik Jakarta, sohaid do'if itu begini. Tadi malam ceramah di mana? Tanjung Priok gimana? Do'if itu amplopnya tipis. Kemarin di mana? Oh, kemarin di Kebayoran Baru. Gimana? Sohaid amplopnya tebal. Tapi kalau amplopnya tipis, yang ngelungke bucaya do'ayu, sohaid liweri. Muncul pula seorang ulama yang menghabiskan waktunya untuk membangun bagaimana thariqatul istimbat, manhajul istidlal, yaitu seorang bernama Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestine, tahun 150, wafat tahun 204 di Fustat, Al-Qahirah, Mesir. Beliau berjasa besar meletakkan dasar-dasar usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi, bagaimana thariqatul istidlal wal istinbat yang benar. Dan beliau hidup melarat miskin. Kalau Imam Hanafi kaya, Imam Hanafi kaya, saudagar itu, atau punya toko kain, kalau Imam Hanafi tekstil. Kalau Imam Syafi'i melarat, miskin itu. Lahir di kota Gaza, Palestine. Beliaulah yang berjasa besar, orang pertama meletakkan dasar-dasar ilmu usulul fiqh melalui surat yang spektakuler, yaitu Ar-Risalah, surat Imam Syafi'i yang ditujukan kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Asia Tengah. Coba kalau gak ada Imam Syafi'i, kita belum tentu, belum tahu bagaimana caranya istimbat dan istidlal. Lahir pula seorang ulama yang membangun ilmu nahu, grammar, Imam Sibawaih, Amr bin Qumbur. Lahir pula seorang ulama yang membangun ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', Amr bin Ubaid. Lahir pula ilmu kalam, agar kita mampu mengenal Allah, Wasil bin Atha, dan nanti disempurnakan oleh Imam Abul Hasan Ash'ari. Lahir pula tafsir, seorang mufassir besar, yaitu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Pertama kali ada orang menulis tafsir 10 jilid sempurna dari awal sampai akhir, adalah Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Bukan tokoh politik, bukan anggota DPR. Semua yang berjasa besar dalam thaqafah dan hadarah, para ulama yang jauh dari aktivitas politik. Jadi disitulah hadir peran Imam Hasan Basri, tokoh ahli sunnah wal jamaah yang menyelamatkan umat dari konflik politik, asyik euforia dengan konflik politik, umat Islam selamat menjadi satu kembali di bidang mabadi wa ta'alim yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan umat Islam berjalan, terjadi konflik lagi yang keras antara Mu'tazilah dan ahli hadis, antara yang nasiyin dan aqlaniyin, antara menggunakan manhajul aql dan manhajun nas, yang tekstual dan yang rasional. Gawat ini, serem konfliknya. Ulama-ulama yang tidak pakai akal tangkepin, yang enggak mau menggunakan akal liberal dipenjara semua. Antara lain Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh Al-Wathiq 100 hari, dicambuk 100 kali, keluar dari tahanan Imam Ahmad tufiya ilallah, raja' ilallah, akibat dicambuk 100 kali. Gara-gara Imam Ahmad tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk, itu aja. Cuma itu aja. Gara-gara Imam Ahmad, sebabnya Imam Ahmad tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Tapi juga bukan kholik. Kita bertanya, Quran makhluk apa? Bukan. Bukan makhluk. Kalau gitu kholik, bukan kholik. Wah, angin lagi urusan, tangkap aja deh, penjara aja deh. Makhluk bukan, kholik bukan. Al-Quran kalamullah, itu aja kata Imam Ahmad. Bukan kholik dan bukan makhluk. Dipenjara 100 hari dan menjadi korban otorita kebijakan pemerintah waktu itu yang bermadzhab Mu'tazilah yang terlalu aqlaniyin. Itu yang terkenal Imam Ahmad. Lainnya ulama-ulama kecil, alah WC-WC banyak mati itu. Banyak korban penjara Mu'tazilah yang WC-WC itu. Imam Ahmad ini yang tokohnya paling besar. Keadaan konflik yang sangat gawat itu diselamatkan oleh seorang alim min ulama di sunnah wal jamaah. Di sini peran litakunu hadirina syuhada alim. Ketika ada konflik, ulama di sunnah wal jamaah berperan menyelamatkan umat Islam. Lahirlah imam, muncullah imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari yang tadinya Mu'tazilah, karena beliau muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Jubai muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham muridnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Imam Ash'ari keluar dari Mu'tazilah setelah 4 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Bahkan tulisan-tulisan karyanya yang ketika Mu'tazilah dibakar, dibuang oleh beliau sendiri. Ganti nulis baru. Sayang umurnya kurang panjang. Seandainya usianya panjang, banyak sekali tulisan ketika Ahlus Sunnah Jamaah. Beliau hanya meninggalkan tulisan Maqalatul Islamiyin, Ar-Risalah, Al-Luma', Ar-Risalah Al-Tar, Al-Luma' dan Al-Ibanah. Sedikit tulisannya, karena sudah sepuh dan keburu wafat. Waktu Mu'tazilah banyak tulisannya. Imam Ash'ari wafat tahun 324. Beliau berhasil mensinergikan, mentaufikkan, mengharmoniskan antara hujat adillah nasiyah Qur'aniyah wal hadis wa hujat barahin aqliyah. Kita hormati Qur'an dan hadis, tapi akal juga harus kita pakai. Qur'an hadis harus kita dahulukan, tapi akal harus berkhidmat untuk memahami Al-Qur'an. Qur'an jangan sampai dilangkai oleh akal, tapi akal pun jangan ditutup, jangan ditekan dengan alasan ada nas tidak boleh itu. Contoh. Bagaimana ahli hadis atau nasiyin, harfiyin, tekstual menisbatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an kepada Allah. Allah punya muka, Allah punya mata, Allah punya